Yohanes Paus Pitulas. Sesampune mawacano asapunika, ida yang Yesus raris tumengo, tumuli ngastawa asapuniki. Inggih aji, sane mangkin sapun rauh penemayannya. Luihang je sang putra, mangdane sang putra ngluihang pelunguh aji. Santukani ratu mai cayang kekuasaan ring sang putra marep ring sekancan manusane. Mangdane sang putra sida mai cayang kauripan langgeng ring asing-asing anak sane suksrahang iratu ring sang putra. Pidagingan urip langgeng punike sapuniki. Mungwing manusane punike uning ring iratu. Widi sane sujati tunggal. Semaliho ipun uning ring ido yang Yesus Kristus sane utus iratu. Titiang sampun nyinahang keluihan iratu nering jagate, melantaran titiang sampun muputang pekarian sane petegenang iratu ring titiang. Duh aji, sane mangkin luihang je titiang ring ajeng iratu ne, pateh sekadi dumun sedurung jagate kekardi, titiang sampun keluihang sareng ring iratu. Titiang sampun ngelumrahang para palungo iratu. Ring anake sane sampun serahang iratu ring titiang saking jagate. Anake punike sami druen iratu. Tur sampun suk serahang iratu ring titiang. Ipun sami nyungkemin sabdan iratu. Tur sane mangkin sami sampun pada uning. Mungwing seluwiring sane suksrahang iratu ring titiang, punike saking iratu kawitnya. Santukan sabde sane paicayang iratu ring titiang, sampun pidartayang titiang ring ipun, tur ipun sami pada nampi sabdane punike. Ipun pada uning, mungwing kawit titiange sujati saking iratu, tur titiang puniki utusan iratu. Titiang ngastawayang ipun. Boyeje sedaging jagati sane astawayang titiang. Nanging wanta ipun sane suksrahang iratu ring titiang. Santukan ipun ruen iratu. Sekancan penerbean titiange iratu taler sane nruenang. Tur druen iratu titiang taler nrebeang. Semaliho melantaran ipun keluihan titiange sampun kesinahang. Sane mangkin titiang jago tangkil ring iratu. Titiang tan kantun ring jagati. Nanging ipun sami kantun ring jagati. Duh aji sang merago suci. Sayubin jo ipun sami antuk kewisesan para pelungguh iratu. Inggih punike kewisesan sane suksrahang iratu ring titiang. Mangdane ipun sami nungil. Sekadi pelungu aji nungil ring titiang. Dawek titiange kantun sarang-sarang ipun, titiang sampun nyayubin ipun sami, antuk kewisesan para pelungu iratu, inggih punike kewisesan sane sampun suksrahang iratu ring titiang. Titiang sampun nyayubin ipun sami, punike awinan adiriko tan wenten sane ical, mangdo tegep sabdan cakepan sucine, sejawining ipun sane kepastiang pacang ical. Sane mangkin titiang rauh tangkil ring iratu, turpainikane puniki bawa sang titiang sekantun titiang ring jagati, mangdane ipun sami pado mesukosukan, tur kesukaan ipune mangdo paripurna. Titiang sampun midartayang ring ipun sabdan pelungguh iratu, nanging jagati geting ring ipun, santukan ipun boyo kegelah antuk jagati, pateh sekadi titiang taler boyo kegelah antuk jagati. Titiang boyo je mepinunas, mangdo iratu ngambil ipun sami saking jagati, nanging mangdo iratu nyayubin ipun saking ijat. Pateh sekadi titiang boyo je kegelah antuk jagati, sapuni ke taler ipun boyo kegelah antuk jagati. Dadosang ipun sami druen iratu melantaran kesujatian, santukan sabdan iratu punike merago kesujatian. Titiang ngutus ipun ke jagati, sekadi iratu ngutus titiang ke jagati. Titiang sampun ngaturang dewek titiang iring iratu pebuat ipun, mangdo ipun sayu wakti dados druen iratu. Boyo je wantah ipun sane astawayang titiang, nanging taler anak kesane percaya ring titiang, melantaran pemidartani puni. Titiang astawayang, mangdo ipun sami metungilan. Duh aji, pinunas titiange mangnu ipun nungil sejroning irage, sekadi iratu sejroning titiang, tur titiang sejroning iratu. Mangdo ipun sami metungilan, mangdane jagate percaya, mungwing iratu sane ngutus titiang. Titiang sampun maicayang ring ipun keluihan, inggih punika keluihan sane pateh sekadi sane sampun paicayang iratu ring titiang. Mangdo ipun sami sida metungilan, sekadi petungilan titiang ring iratu. Mangdo ipun sami metungilan sekadi titiang sejroning ipun, tur iratu sejroning titiang, tur mangdo lantaran punika jagate uning, mungwing iratu sampun ngutus titiang. Iratu tresno ring ipun, sekadi iratu tresno asih ring titiang. Doh aji, iratu sampun maicayang ipun ring titiang. Titiang memanah mangdo ipun tansah sareng-sareng ring titiang, ring dije titiang megenah. Mangdo ipun ngan tenang keluihan titiangi, inggih punika keluihan sane sampun paicayang iratu ring titiang. Santukan ngawit saking sedurung jagate kekardi, iratu sampun tresno asih ring titiang. Duh aji sang merage maha adil, jagate tan uning ring iratu, nanging titiang uning ring iratu. Kadi asa puni ketaler jatmane puni kisami pada uning, mungwing iratu sane ngutus titiang. Titiang sampun nuturang indik iratu nering ipun, tur tansah pacang tuturang titiang. Mangdo ipun taler mupoden sih kapi tresnan iratu ring titiang, tur mangdo titiang taler wenten sejeroning ipun.